Dan juga masyarakat kita dari al-inqirabat, penyimpangan-penyimpangan, as-subuhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, as-syahwat, dan juga melindungi kita semua dari as-syahwat, kita syahwatan dengan ilmu syar'i. Dan ilmu khanatikinya azzaikumullah yang kita lihat ada langkah yang ditempuh oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di saat mereka hidup di masa-masa yang penuh dengan fitnah, di masa-masa yang penuh dengan gelombang syubhat dan syahwat, di masa-masa mereka melihat dengan mudahnya orang itu menyimpang dan arif an dinihi, menyimpang dari agamanya yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi rajulu mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya. Gambaran fitnah yang sangat mengerikan yang akan mencekam. Pagi hari orang itu mukmin, sore harinya sudah berubah menjadi kafir. Sore harinya dia mukmin, pagi harinya sudah berubah menjadi orang kafir. Jadi yaudinahu bi'aradin minat dunia, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit perkara dunia. Saya demikian karena bintang Allah. Sekali lagi, saat-saat fitnah yang demikian dahsyatnya di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini, maka di antara upaya untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dari fitnah yang ada, menyelamatkan diri dari asbabul inhiraf, sebab-sebab tergelincirnya seseorang dalam penyimpangan, ialah dengan cara al-ilmu syar'i, al-iqbal ala talabil ilm, dengan cara menyibukkan diri belajar ilmu agama, serius mengkaji, menggali, mempelajari dan mengamalkan ilmu diri, ilmu agama, ilmu kita dua sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kami ikhwan, ini yang pertama kali perlu sampaikan di sini hadirin azakumullah, supaya kita memahami bersama bahwasanya al-hidayah ni'matul azimah. Yang namanya hidayah pada bikin azakumullah, yang namanya tauhid dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan ni'mat yang sangat besar, ni'mat yang sangat besar. Dan di antara bukti tauhid dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, kepada kita, ialah dengan talabul ilm, menyibukkan diri dengan ilmu, mencari ilmu agama. Mana fitnah azakumullah? Kajian kita kali ini adalah semacam ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada perjalanan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjalanan dakwah Salafiyah yang dijalankan dan dilakoni oleh para duat Salafiyin, para Asatidah Al-Kiram Salafiyin di Indonesia ini. Supaya kita mengetahui karena di sini azakumullah bahwasannya al-hidayah wa taufiq di hadha zaman, hidayah dan taufiq di zaman sekarang ini karena di sini azakumullah itu sangat mahal nilainya, sangat besar nilai ni'matnya di Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita semua karena di sini azakumullah tidak berani coba-coba untuk mencicipi asbabul inqiraf, sebab-sebab menyimpangnya seseorang dari agama ini. Artinya jalan macam-macam Jangan coba-coba. Jangan penasaran ingin mencicipi sebab melimpahnya seorang dari Syaitan Mustaqim. Dan supaya kita semua yang pada kecil azakumullah semakin istiqamah, semakin teguh dalam menjalankan sunnah ini, dalam menjalankan dakwah Islamiyah Salafiyah ini, ala ilmin wa basirah, di atas dasar ilmu dan bimbingan, bukan di atas dasar al-hawa wal-hamasah, bukan di atas dasar hawa nafsu dan semangat emosional belaka. Dan itu yang akan azakumullah, bisa tercapai dengan kita mengetahui sejarah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah dakwah Salafiyah yang ada di Indonesia. Kalau kita nampak semula, ketahuilah bahwasanya di antara sebab seseorang itu bisa mengenali agamanya dengan baik, sebab dia bisa membedakan antara hak dan yang batil, dia bisa membedakan antara iman dan kufuran, sunnah dan bid'ah, al-haq wal batil, ahlul haq dan ahlul batil. Ialah dengan kita mempelajari sejarah, bukan sejarah perjuangan bangsa ya ikhwan, bukan, tetapi dengan kita mempelajari sirah Al-Anbiya wal-Mursali, sejarahnya para Nabi dan para Rasul, dan secara khusus mempelajari sirah Nabawiyah, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan juga mempelajari sejarahnya Abdul Haq, orang-orang yang di atas kebenaran dan yang senantiasa membawa panji-panji kebenaran. Dari sini mana kita asalkan Allah, orang itu akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan kita boleh membedakan mana al-haq dan mana pula al-batil. Yang dari situlah seseorang itu akan bisa mengenali agamanya dengan baik dan diberi keteguhan di dalam menjalankan perkara agamanya. Ikhwanul Muslimin azakumullah, perjalanan dakwah Salafiyah di Indonesia tidak terlepas dari tokoh seseorang yang bernama Ja'far Umar Thalib. Karena mau tak mau karena dikenal sekumullah, harus diakui bahwasanya sosok satu ini karena dikenal sekumullah ialah yang memberikan pencerahan dalam melaksanakan misi dakwah. Dulunya karena dikenal sekumullah, pergerakan dakwah yang ada di Indonesia ini adalah pergerakan dakwah ikhwaniyah, halka ikhwaniyah, gerakan dakwah ikhwan muslimin yang sangat mengagumkan sosok semacam Sayyid Qutb dan yang semisalnya, yang ketika itu anabutina azakumullah dibawa oleh pendekar-pendekar muda ketika itu. Nanti ya bahasa pendekar ya. Nah, karena ini babnya pergulatan. Nah, dibawa oleh pendekar-pendekar muda ketika itu, semacam Ja'far Umar Thalib, semacam Yusuf Sa'isa, semacam Yazid Jawad, murid-murid mereka, semacam Fahir Anus, dan semacam Al-Ustaz Muhammad Marfaih ketika itu. Aku dah Allah Ta'ala rahmat. Apa ini? Siapa yang menyebutannya? Ada lagi pun, ada lagi pun ni. Kemudian yang mana betina ajar pun Allah. Akhir masih mereka berpencar. Yusuf dan Raisa lari ke Sofia. Kabar mereka terjangkar di Pakistan sana. Dan sebagiannya masih menunggu. Sebagaimana yang dia ceritakan sendiri dalam majalah kesayangan dia, majalah Jelajah dulu, awalnya pada tahun 86 tahun 87 dia ini terkampar di kota Pakistan. Niatan dia untuk belajar agama Yahudi. Namun dalam buku ini, dalam majalah dia, edisi 05 tahun 5142 Manusia 2015, judul depannya cita-cita dakwah salafiyah persatuan kaum muslimin, dari sebutkan sama dia ilmu apa yang dia dapatkan selama di Pakistan. Karena bukan itu yang ingin disampaikan sama dia. Jadi kami juga menyampaikannya di depan kami. Kami di sini ya, saya di antaranya. Dan beberapa orang murid-muridnya. Karena yang ngomong ini mantan muridnya. Ayo. Menyampaikan di depan kami. Dan saya juga sampaikan kepada saudara-saudara Islam begitu. Bahkan juga sampaikan dalam rangka untuk membantah Ahlul Fitnah ketika semacam Abu Nidra, Hamzah Sofwan, semacam Khalifah Aisy, semacam Ibnu Yunus ketika itu dengan kurusnya. Sampaikan sejarahnya dia ketika terjumpa di Pakistan. Di sana dia yang bikin azabullah tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Dia belajarnya kepada orang-orang halat ini, ikhwan ini, sihat ini. Sehingga dia kecewa ketika itu. Di sana kecewa dia. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu sekarang ini. Walaupun dia sedikit terpati dengan ketemu dengan beberapa orang yang di Pakistan sana mengenalkan kepada dia dakwah salafiyah yang diemban oleh Al-Imam Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wazi'i rahimahullahu taala wa ghafarlah. Dan itu disebutkan di sini oleh Islam di sini. Di judul ikhrohnya ini, saya merindukan ukhuwahnya imaniyahnya ini. Bila sama dia, dia berkenalan dengan orang-orang itu. Dari mereka lah dia mengenal dakwah salafiyah yang dibawa oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wajhi rahimahullah ta'ala kemarullah. Dan mendapatkan beberapa bukunya dan juga keramahnya sehingga tergantung-gantung dia dengan sosok Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala kemarullah. Dan juga dia masih ingat ketika dia mengatakan tempat dia belajar sebentar di Madrasah Darul Hadisnya Syekh Al-Imam Sana'ullah Az-Zahidi, salah-salah muhadis dari Pakistan ini. Sebenarnya mas, tapi dia waktu yang selebihnya habis dengan perkara-perkara yang ada gunanya. Akhirnya dia pun mengaku terdampar di tanah Afghanistan tahun apa di sini kita ngomong ya? Nah, tahun 87 sampai tahun 2009. Itu perang Afghanistan. Ya walaupun masih bawa pawang, tapi bawa pawang nanti ya. Ya lagi di ikutan. Bukan sebagai pasukan niat militan begitu. Atau pasukan, tidak. Bawa pawang, sebagai luar. Ada dari Islam. Sepulang dari Pakistan. Kemudian dia berkesempatan untuk Saudi. Karena dia belajar bentar kepada orang yang bernama Abu Anas. Abu Anas, dia yang juga nama saya, Abu Anas. Karena saya, kalau tidak salah, belajarnya Syekh Abdul Tahawiyah. Al-Imam Ibn Abi Isa Al-Hanafi. Rahimahullah Ta'ala. Ada ya. Kemudian dikasih kesempatan untuk datang ke Yaman. Ketemu langsung sama Syekh Muqtil bin Hadi Al-Wadi. Rahimahullah Ta'ala. Rahimahullah. Berapa tahun ya, Ikhwan? Berapa tahun? Cuma 3 bulan. Bukan berapa tahun? 3 bulan. 3 bulan. Guru. Kepada Syekh Muqtil bin Hadi Al-Wadi. Rahimahullah Ta'ala. Rahimahullah. Bukan di sini ketika ketemu dengan beliau. Setiap harinya berbincang-bincang dengan Syekh Muqtil bin Hadi Al-Wadihi, pria dakwah dan tentang dakwah. Yang diceritakan di situlah dia semakin mengerti tentang dakwah Salafiyah, semakin mengerti tentang bagaimana prinsip salaf. Dan di depan itu pula dia tahu adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang mengaku dirinya Salafi. Semacam Muhammad Turut bin Naib bin Al-Abidin dengan kelompok Zuriyahnya yang memiliki murid-murid berani-berani Zuriyah semacam Salman Al-Awdah, Syakal Al-Awali, Ayat Al-Qarni, Nasr Al-Umar, dan misalnya dia tahu penyimpangan-penyimpangan tersebut di tempatnya Syekh Muqtil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dia tahu pula penyimpangan-penyimpangan yang berrahman atau khalif ketika itu. Selang Indonesia membawa kesusah misi. Hah? Yang pertama kali dijalankan sama dia ialah huruf-huruf. Ya semacam Harith Arus. Semacam Al-Ustaz, Amal Marsilwaih, Alhamdulillah Ta'ala wa dan yang lainnya. Itu yang tadinya mereka mengeluh-eluhkan Syed Kutub, yang mengeluh-eluhkan Hasan al-Banna, yang mengeluh-eluhkan Syed Hawa, saya misalnya disikat sama Syahbar Mokalu ini. Terangkan bahwasanya Syed Kutub itu begini, begini, begini, ada satu begini, begini, begini, begini, pelindungan ketika itu. Dan ini disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid Habibullah Ta'ala orang baru saya ketika itu gratis di tempat belajar saya ketika di sini bulan di tempatnya dia sekarang kamar mertal sampai saya kisih dalam saya kisih yang tadinya saya menokohkan orang semacam Syed Kutub semacam bulan oh bulan bulan jangan jamal dari luar negeri wah bikin kecil lagi. Disikat dari kutubnya, disikat dari urbanannya, wah, ini dia. Oh, itu ketika dia belum sepenuhnya menerima. Apa dia, Pak? Makanya saya bilang apa? Orang ini, mau tidak mau harus diakui, membawa pencerahan ke dakwah di Indonesia ini. Yang tadinya dakwah ikhwaninya, orang ikhwaninya, dengan pemikiran ikhwaninya, dengan pemikiran jahatnya, berubah sedikit dengan pemikiran Salafiyah yang dibawa oleh Ja'far bin Thalib oleh-oleh dari Yaman. Agar terus dakwah dilancarkan. Permulaan dakwah yang ada di sini azabullah. Seingat saya tahun 89. Saya belum ikut-ikut andil gitu guys. Hah? 89, 90. Itu santer-santernya dakwah Salafiyah. Dikencarkan sama dia di tempat yang bernama Al-Irjad. Di sana juga mau tanya apa nama desanya itu? Tanya itu pokoknya soal di sekolah pokoknya itu kan nah tengah bang di berkot ya tempatnya itu Pak Isa nantinya ayo di sana sana bikin azakumullah dia mengajarkan apa namanya kitab-kitabnya para ulama dan juga ya Pak kitab-kitabnya para ulama Al-Makhruf bin Al-Qitab ini yang dikenal sama dia kemudian Fatul Nabi dan yang lain-lainnya dan Subuhat Subuh Salatah disambilkan semua sama diri sana itu yang sama Al-Makhruf bin Al-Qitab banyak berpondong-pondong salah tiga tempat alimnya. Yang dari Jogja, yang dari Magelang, yang dari Mutilan, yang dari Solo, contoh semuanya. Pakai sama motor gitu, luar biasa. Di antara orang-orang lama yang di sini azakumullah, yang tempat mengiam, dakwah awal-awal dia yang ada di sini azakumullah, orang semacam Mujahid. Muyahya ada. Yang sebelum itu. Yang sekarang masih bela diri Abu Adal Ma'rifi, seorang muktadi yang bawa dari Mesir, yang tinggal di Ma'rif Yaman, yang dikampungi oleh semua para ulama sekarang. Ada Mujahid ya? Ayo. Semacam orang Mujahid dan orang-orang yang selamat dengan dia. Nah, itu yang luar biasa ya. Kalau sukses yang namanya siapa pun orang kali tampil, ala yang kata itu semuanya ini sinya mubar yang berbicara. Itu luar biasa ya. Terus tinggalkan sampai dia datang ke luar negeri, bagaimana yang sampaikan di sini sama dia. Maaf. Yaitu ada saya pribadi, saya baru mengenal sosok yang namanya Ja'far Umar Thalib tahun 93. Itu ya, tahun 93. Ketika daurah di Yogyakarta. Mana tempatnya itu? Allah. Lu teman-teman masih punya kos-kosan DTG dulu. Di mana? Hah? Karang Sendu. Iya, iya Karang Sendu. Kalau itu tidak? Iya, iya. Ada deh. Hari saya kenalan dengan sosok yang bernama Ja'far Umar Thalib, walaupun dia belum kenal saya. Lihat bagaimana ceramahnya. Nah, saya waktu itu anggota seluruh termuda kalau nggak salah. Aku tuh masih belajar di pesantrennya Onur Rosyid Ukhron di Jayu, Trowo, itu. Nah, Trowo ngerti. Mantannya kan. Nah. Ayo, waktu itu memang kena bikin azakumullah, maka saya amati orang satu ini kena bikin azakumullah. Persis seperti yang digambarkan oleh Ikhwanuna ketika saya mungkin ngerti. Banyak teman-teman Jogja yang teman-teman Jogja yang berpengaruh sama Onur Rosyid sebelum ada. Sekarang ini, salah, itu menceritakan di sana itu Masya Allah, dakwahnya begini, Ja'far Umar Thalib, sering di Jawa, sering di Ba'isa, Masya Allah, kecil-kecil semua ini. Bayangkan itu, saat gue biar di dunia Umar Thalib itu jadi tenang. Jadi saya ketemu langsung sama dia, memang. Saya tuh gak ada bikin azakum Allah, tetap iman. Kalian saya berkali, gak ada bikin azakum Allah, Ba'isa yang dia berikan itu jadi, masih lempar di kepala saya. Kalian kok bilang kan? Bisa dihilangkan. Ketika itu dia mengenakan sebuah putih. Dengan rambut keritingnya yang agak lepas ketika itu. Agak sedikit lepas dengan putih-putihnya. Masih kerja berkata. Datang begitu ke apa mau kau putih. Masya Allah. Ketika itu pembahasan, ya mana putih nasihat Allah. Kita patul majid. Itu belum tahu lah. Baru mau mulai daurah, mantap kebetulan dia ada jadwal di situ. Yang di sana di mana di sini azakumullah ialah tentang ayat wala taqtulu auladakum khasyata illah, dan kamu jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dan saya sekarang kepada di sini azakumullah ialah bagaimana dia dengan berapi-api menerangkan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kaki. Sangat banget sekarang ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kaki itu tidak ada cukupnya dari sunnahnya Rasulullah SAW, bahkan dikhawatirkan terkena ayat ini. Membunuh anaknya takut miskin. Kalau kan kita banyak dalil sama dia. Maaf saja kepada orang-orang yang tersinggung masalah ini. Yang memang harus disampaikan karena ini perkara sifatnya jin. Masya Allah, saya lihat itu berapi-api. Luar biasa satu orang ini. Hah? Masya Allah. Itu saya berkenalan dengan orang yang bernama Ustaz Muhammad Marasyid. Yang ketika itu membahas tentang masalah Tuhan Abdul Qiram. Terutama para Tuhan. Benar itu tidak ada yang tinggi, putih, sekarang alhamdulillah, Masya Allah. Saya kenalan dengan orang yang namanya Indonesia. Memang dari dulu lembek dia ya, kalau dulu bang orangnya. Enggak. Permulaan dakwah salafiyah yang diamban di Indonesia. Yang sekilas saya bawakan tadi. Kemudian dengan Nabi Dina Azzaikumullah. Saat santer-santernya dakwah salafiyah. Disincarkan sama dia. Dan beberapa ustaz yang lainnya ketika itu. Yang dia sudah mengakui ketika dengan Nabi Dina Azzaikumullah. Belum murni salafiyah. Masih ada sedikit, biat-biat ikhwannya. Sedikit, oleh-oleh dulu yang belum terhilangkan. Saat itu karena itu na'adzatullah pecah fitnah yang namanya fitnah sururiyah. Yang sururiyah karena itu na'adzatullah selama terjadi di teluk sana, di saudia sana, di saudara pemikirannya. Ada orang yang semacam Muhammad bin Surur. Salam al-Auda, salam al-Hawani, ayat al-Qurni dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata yang Nabi Tina Azzaikumullah, pemikirannya orang-orang tadi, yang bernama Al-Muwazanah, harus aktif dalam sikapi ahli bid'ah. Kalau kamu menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, maka wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, prinsip bid'ah yang mereka datangkan. Ternyata yang Nabi Tina Azzaikumullah, itu dimiliki oleh teman dekatnya dia sendiri yang bernama Yusuf Ibn Ba'isa. Sehingga cerita sihir gitu kau itu. Yang dulunya Ja'far Matalib dengan Yusuf Ibn Ba'isa satu sikap bareng-bareng gantian lagi banyak sikap kemabel ya berubah menjadi saling sikap-sikapan. Ayo, sikap-sikapan. Layak untuk itu karena Nabi Muhammad yang satu ini memunculkan pemikiran sururiyah al-muwazanah yang dikasih nama sama dia dengan al-insaf prinsip insaf ramai dan bukan di sini karena Nabi Muhammad bahwasanya ketika fitnah tadi kesepakatan di Indonesia maka ini dia tempat datang ke Tuhan Allah yang misal di Masjidil Haram tahun 93 di sana kita ketemu dengan para masyayikhul kiram Zakharullah bin Hadi al-Madkhali si Muhammad bin Hadi al-Madkhali si Muhammad bin Talal al-Hudaini al-Syeikh bin Ubad wa Syekh Abdul Adha al-Syeikh wa Syekh Muhammad al-Jani wa Syekh Abdul Abdul Abdul Abdul Abdul di sana dia semakin mendapatkan kejelasan tentang dakwah salafiyah sesungguhnya dan mendapatkan kejelasan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada pada langkah dakwah yang ditempuh oleh sebagian orang di Indonesia ini. Maka ketika fitnah ada dimuncul oleh Nabi Tina Azzaikumullah dia pun mengajarkan tablik akbar di Masjid Tegolan yang berjudul memperingatkan bahaya sururiyah. Ini adalah upaya nasihat, upaya ketemu dengan Kak Isa adalah ini peringatan kita ya. Itu yang Nabi Tina Azzaikumullah Ja'far Umar Talib kembali menunjukkan sinanya. Dia bawakan nukilan-nukilan dari para ulama. Kita itu dia menukil kitabnya Al-Syuhrabi bin Hadi Al-Madkhali Habibahullah Ta'ala wa Syafa' منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرسال والكتب والطوائف سورة بوكان زماتية نكلا نكلا dari كتاب القدية هي الفتنة فاعرفوها تبو بقيان لهم ستة سموانية يمنا من يسلم العودة سفر الحوالي سوط الناصر العمر حياة القرن وعن نصرور أزرع من نفس الخالد Luar biasa. Dan kemudian yang mengatakan di sini, jika dia menggambarkan dalam majalahnya ini tentang kepercayaan yang ada ketika itu, dia mengatakan, saya bersyukur kepada Allah di halaman itu. Karena di saat ramainya dentuman perang dan panas itu, saya dibimbing oleh Allah Ta'ala, untuk mendapatkan manfaat dari kaya-kaya itu, dan penjelasan dan penjelasan tentang jawab dari para ulama seperti Asyikh Mubi bin Hadi Al-Wabi'i, Asyikh Rabi bin Hadi Al-Masqali, Asyikh Muhammad bin Hadi Al-Masqali, Asyikh Muhammad Lasun Al-Bani, Asyikh Belakir Al-Zimbad, dan para ulama yang lainnya. Sampai itu, saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibimbing oleh Allah Ta'ala memiliki, membaca kitab-kitab para ulama yang terkejar atau memberi penjelasan dan bimbingan kepada umat Islam dalam menjadikan sebagai kelompok tempalan yang terus-menerus menyerah Allah Ta'ala di mana-mana. Kemudian sekali kita ada sampai berjumlah 19 kita. Manfaat yang dia rasakan kita mendapatkan ilmu dari buku-bukunya para ulama tadi dan kaya-kaya mereka. Oke, Pak. Jauh-jauh silakan sama dia. Dan mungkin banyak di kalangan kalian sini yang sudah mengetahui bagaimana terapkan dia dalam berdakwah ketika itu. Dari mulai berdirinya pesantren Ulum Sunnah Sini Golan. Hah? Pesantren Rumat. Intinya dakwah dan munculnya masalah salafi yang pertama. Sekitar tahun 95. Sekarang ini masih tak dulu jauh aja lah. Antum lihat bagaimana dakwah yang dia lancarkan di kana fitina azakumullah. Da'watun mubarakah, dakwah yang barakah, wa da'watun maqbulah, dakwah yang diterima oleh masyarakat, wa da'watun masmu'ah, dakwah yang dibenarkan oleh masyarakat yang ada, dan dakwah yang berubah. Kalau Pak J. Ja'far Umar Talib sudah berbicara, mengajarkan muhadarah, daurah, di dalam kota atau di luar kota, di kota-kota Jawa yang ada atau di luar Jawa sana, itu kaum sawah salafiya membahana di seantero wilayah tadi. Sawah semakin mengenal sawah salafiya lebih murni. Yang hadir datang banyak juga di mana kita masuk semula. Kemarin ini aja berapa kitab yang dihafalkan sama dia? Hah? Kajian risalah tabukiyah. Maksudnya kalian yang kalian dia hampir itu. Ini ya? Hah? Di mana tempatnya? Di sekarangnya? Iya. Saya lupa nama tempatnya. Saya masih ingat masjidnya. Iya. Apa itu? Risalah tabukiyah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullahu taala. Hadir. Hun. Apalagi kalau dia mengajarkan daurah teman-teman jamiah Madinah datang daurah sepekan satu bulan rumahnya tercahur mertalib pada yaatnya tablet akur dan temanya itu betul-betul tema yang kubatis. Ewa, itu yang sedang kena bertina asyukumullah soksa kemarin yang dari Semarang datang, yang dari Solo datang, Klaten datang, yang dari Surabaya datang, yang dari Jakarta datang, yang dari Cilacap, yang dari Petanahani, dari Tokyo, berbulu-bulu santai, sekolah santai, belakang kali di luar, ini dekulah ketika ini. Siapa ya? Hah? Ewa. Harusnya tahunya ya. Kumah. Dan ketika dia melancarkan dakwah itu karena bikin azabumullah, semua harga-harga dakwah ya blokor kabeh gerakannya. Kalau yang namanya berkata beli dia jamaah kompor waslimut blokor semuanya, tidak berani macam-macam, paling kalau sembunyi di makasih mati-mati. Kalau di Surabaya, ini berapa ya? Ayo. Ini Jakarta, ke penjuru Jadi saya terakhirlah. Pihak kepada masing-masing. Yang namanya Al Qaihwaniya, kelompok bunuhan hala. Yang didirikan oleh tukang bangunan dari Mesir. Yang namanya Al Qaihwaniya. Ya, semuanya. Tidak. Ya, semuanya. Hah? Apalagi yang namanya Suriya. Alah, bisa sebut apa-apa. Kali itu juga berbuat-buat-buat-buat-buat-buat. Setiap kali dia mengadakan acara, ramai yang datang. Setiap kali dia mengundang para ustaz, datang semuanya. Ada. Jawa yang sedihkan Semara, Jawa yang sedihkan Taraka. Yang seharusnya hanya di sini, Azzaikumullah, kalian renungkan dan kalian, apa namanya, bisnisnya ialah apa penyebabnya.